Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إن شاء الله akan kita lanjutkan pembahasan mengenai makna salaf dan menisbahkan diri kepada mazhab salaf. Apa hukumnya apabila seorang menisbahkan dirinya kepada mazhab salaf? Jika kita mengetahui ada seseorang menisbahkan dan menyandarkan diri kepada salaf dan dia mengatakan sebagai salafi, apa hukumnya? Kim? Boleh dan wajib untuk diterima. Tidak boleh diingkari. Harus diterima dari dia tentang nisbahnya dia terhadap salaf. Jadi penisbahan itu tidak boleh diingkari. Apabila ada seorang mengatakan dirinya salafi, maksudnya bukan dalam rangka pamer, tapi dalam rangka menyandarkan diri, saya ingin mengikuti mazhab salaf, saya ingin menjadi seorang salafi, maka ini tidak diingkari, bahkan harus diterima. Adapun apabila ia tidak sesuai dengan manhaj salaf, ini nanti baru diingkari. Adapun nisbah penyandaran kepada salaf, maka ini harus diterima. Kenapa? Apa alasannya? Apa Pak Eri alasannya? Ayuh, karena nisbah kepada mazhab salaf adalah nisbah kepada kebenaran dan itu benar, maka tidak boleh diingkari. Lain halnya apabila menyandarkan diri, menisbahkan diri kepada sesuatu yang batil, maka hukumnya tidak boleh. Maka hukumnya tidak boleh menisbahkan diri kepada sesuatu yang batil, kepada tahazzub, pada kelompok dan organisasi-organisasi yang menyimpang. Ini hukumnya tidak boleh. Karena apa? Karena itu nisbah kepada batil. Karena nisbah kepada batil. Adapun nisbah kepada salaf adalah nisbah kepada kebenaran, maka hukumnya boleh. Kalau nisbah kepada kebatilan, maka hukumnya haram. Tidak boleh menisbahkan diri kepada kebatilan. Karena yang wajib adalah apa? Berlepas diri dari kebatilan. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi dengan kebatilan itu wajib berlepas diri. Tidak sebaliknya, malah menyandarkan diri. Mafhum? Kepada kebatilan, baik itu berupa pemikiran, baik berupa organisasi, baik berupa kelompok, baik berupa partai, atau segerombolan, atau dinamai apa saja, forum, atau dinamai grup, atau dinamai apa saja, apabila itu merupakan kebatilan, maka harus berlepas diri. Tidak boleh menyandarkan diri kepadanya. Harus berlepas diri, harus memisah, harus benar-benar lepas. Idzqalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Berlepas diri dari kebatilan, bahkan dari pelaku kebatilan juga harus berlepas diri. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Berlepas dari syirik dan juga berlepas dari ahlu syirik. Berlepas diri dari batil dan juga berlepas diri dari ahlul batil. Maka menisbahkan diri kepada salaf ini tidak boleh diingkari karena itu adalah nisbah kepada kebenaran. Ini yang kita pelajari di pertemuan yang telah lalu dari kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mafhum? Baik, insyaallah akan kita lanjut mengenai penggunaan kalimat salaf dari kalangan para ulama. Qala al-muallif hafizahullah wa naqala Ibn Taimiyah an Abi Sulaiman al-Khattabi fi risalatihi al-ghunyatu anil kalami wa ahli. Fa amma ma sa'alta anhu min as-sifat wa ma jaa'a minha fil kitabi was sunnah fa inna madhhab as-salafi itsbatuha wa ijra'uha 'ala dhawahiriha wa nahyul kayfiyyati wat tashbihi anha. Anak-anak jangan main-main, diperhatikan. Malik. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan dari Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi, di dalam kitab beliau Al-Ghunya Anil Kalami wa Ahli, berkata Al-Imam Al-Khattabi, adapun apa yang engkau tanyakan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah datang penyebutannya di dalam Al-Kitab maupun di dalam As-Sunnah, baik itu sifat tangan, sifat kaki, sifat mata, sifat istiwa dan yang lainnya, fa inna madhhab as-salaf, maka menyikapi nas-nas tersebut mengenai masalah sifat, madhabnya para salaf adalah menetapkan apa yang sudah datang, apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus ditetapkan, gak boleh diingkari, gak boleh ditakwil, tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditaktil, harus ditetapkan. Inilah madhab salaf, ini syahidnya. Bahwasanya Imam Al-Khattabi menukilkan demikian, menggunakan kalimat salaf. Adapun yang engkau tanya tentang sifat-sifat Allah yang sudah datang dalam kitab dan as-sunnah, maka madhab salaf ini adalah menetapkan asma wa sifat. Maka barang siapa yang mengingkari asma wa sifatillahi azza wa jal, maka dia telah menyelisihi madhab salaf. Wa ijra'uha ala dhawahiriha, dan membiarkan ayat-ayat tadi sesuai dengan dohir lafadznya. Tidak mentakwil, tidak mengartikan dan menyelewengkan maknanya. Yang datang dengan lafadz tangan, ya kita katakan artinya tangan, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang datang dengan lafadz kaki, ya kita artikan kaki. Dibiarkan sesuai dhawahiriha. Wa nafyul kaifiyah, dan juga meniadakan kaifiyah. Ini kaifiyah ini yang dimaksud adalah binisbah kepada kita, hakikat sifat Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana kakinya Allah, ini kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Jadi jangan salah. Kaifiyah, hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enggak tahu kaifiyahnya. Wal kaifiyatu ghairu ma'lum. Ini binisbah ilaina. Hakikat tangan, hakikat kaki seperti apa, ini tidak ada, tidak dijelaskan. Ini binisbah kepada kita, kita tidak tahu. Tapi kaifiyah, hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengetahuinya. Wal kaifiyatu ghairu ma'lumah. Jadi wa nafyul kaifiyah, ini kalau kita nafikan kaifiyahnya enggak boleh. Ada kaifiyahnya, ada hakikatnya. Tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu. Jadi kaifiyahnya enggak ada, ini binisbah kepada kita. Kita enggak tahu bagaimana tangannya Allah, bagaimana hakikat kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kaifiyahnya. Jadi dalam ucapan wa nafyul kaifiyah ini harus dikasih taklik, yaitu kita enggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kaifiyahnya. Wa tashbihu anha, dan juga wa tashbihi anha, dan juga meniadakan untuk menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Tangannya Allah kita nafikan tidak sama dengan tangannya makhluk. Kakinya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kakinya makhluk, walaupun sama namanya tapi tidak sama bentuknya, dan hal ini adalah maklum. Apabila kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini tidak harus kita menyamakan dengan makhluk. Sebagaimana kita katakan kakinya Akil turu, kakinya Adit sama kakinya Jangkrik, apakah sama? Tidak, tidak sama, walaupun sama-sama kaki. Apabila sesama makhluk saja tidak sama, walaupun sama-sama namanya, bagaimana dengan antara makhluk dengan kholik? Maka jelas tidak sama. Oleh karena itu, menetapkan kaki bagi Allah Subhanahu wa taala tidak harus menyamakan dengan kakinya makhluk. Sebagaimana kita menetapkan kakinya manusia dengan kakinya jangkrik, kakinya kambing, sama-sama kaki tapi kaifiahnya tidak sama. Ini sesama makhluk. Maka bagaimana dengan antara makhluk dan kholik, yang jelas-jelas perbedaannya. Inilah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam rangka mensifati, dalam rangka menyikapi asma wa sifatillah azza wa jal yang disebutkan oleh al-imam al-Khattabi. Beliau menukilkan dari madhabnya salaf. Oleh karena itu istilah salaf ini ma'ruf, masyhur, dan dipakai oleh para a'immah, para ulama. Mafhum? Apa maksudnya? Qala al-mu'allif wa qala Syamsuddin ibn Muflih rahimahullah, berkata al-imam, berkata Ibnu Muflih rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ini juga kitab yang bagus, kitabnya Imam Ibnu Muflih. Qala faslun fi raddi jawabil kitab wa uslubis salafi fil mukatabati kassalam. Berkata Imam Ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Adab, adab-adab syar'i, fasal, yaitu dalam tata cara membalas tulisan surat menyurat, dan bagaimana tata cara dan uslub. Uslub itu apa? Uslub itu teori, metode, teori para salaf atau metode. Teori itu terlalu ini, terlalu ilmiah. Kalau uslub itu dalam beramal, metode salaf dalam tulis menulis, seperti menulis salam, mana didahulukan antara basmalah dengan salam? Kalau kamu nulis surat, bismillah sama salam didahulukan mana? Oke. Didahulukan mana? Apa dalilnya? Dalilnya adalah suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hirokel, kepada raja Hirokel. Bismillah min Muhammad ila Hirokel, baru salamun ala manittaba'al huda. Didahulukan bismillah, terus sama penerima, sama penulis, didahulukan siapa? Didahulukan penulis, dari fulan kepada fulan. Bukan kepada fulan, dari fulan, bukan, tapi dari fulan kepada fulan. Nah, ini ucapannya Imam Ibnu Muflih. Beliau mengatakan fasal dalam adab menjawab balasan tulisan dan juga metode para salaf dalam tulis-menulis, bagaimana dalam menulis hadis, bagaimana dalam menulis, bagaimana dalam tashif, tata cara menulis, adab-adab menulis, seperti mengucapkan salam. Syahidnya apa? Bahwasanya di sini Imam Ibnu Muflih menukilkan dari uslubus salaf, metodenya para salaf. Maka kalimat salaf ini sudah dipakai semenjak zaman dahulu. Para imam, mereka menisbahkan, banyak menisbahkan dan juga menukilkan, baik itu akidahnya salaf, adabnya salaf, metodenya salaf, uslubnya salaf, ini semuanya sudah dibukukan oleh para imam. Faham syahidnya? Yaitu Imam Ibnu Muflih menukil dari ini loh caranya salaf. Nah, berarti beliau mengatakan salaf. Wa qala al-Imam adh-Dzahabi rahimahullah, berkata al-Imam adh-Dzahabi, "Fal ladzi yahtaju ilaihi al-hafizu an yakuna taqiyan, zakiyan, nahwiyan, lughawiyan, zakiyan, hayyan, salafiyan." Berkata al-Imam adh-Dzahabi, yang dibutuhkan, yang selayaknya dibutuhkan bagi seorang hafiz. Jadi kapan seorang itu dinamakan hafiz? Ini semenjak zaman dahulu sudah ada, kapan seorang itu dikatakan hafiz, dijuluki sebagai seorang yang hafiz itu apabila menghafal sedemikian banyak. Ada syaratnya, ada kategorinya semuanya. Tidak sembarangan di dalam mengunyah agama ini, tidak sembarangan. Tapi semuanya sudah diatur, kapan seorang dikatakan hafiz, kapan seorang dikatakan imam, kapan seorang dikatakan amirul mukminin fil hadis. Ini semuanya sudah ada. Ini bisa dilihat dalam kutubul mustalah, kapan seorang itu mendapat gelar hafiz. Zaman sekarang sapa sing kuat mendapatkan gelar hafiz. Kata Imam Dzahabi, yang dibutuhkan oleh seorang yang hafid, hendaknya dia adalah taqiyan. Yang pertama adalah takwa. Percuma memiliki gelar yang besar, memiliki hafalan yang banyak, prestasi emas, percuma kalau dia tidak soleh, dia bukan orang yang bertakwa. Terhormat di hadapan manusia tapi bajingan di sisi Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Ayyakuna taqiyan, hendaknya yang pertama seorang hafid itu hendaknya seorang yang taqi, yang benar-benar bertakwa kepada Allah pada dirinya sendiri. Setelah itu baru zakiyan, baru cerdas. Nah, ini kalau cerdas ini adalah hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa memilih dikasih cerdas ataukah tidak cerdas, memiliki hafalan yang lancar ataukah tidak. Ini adalah mauhibah, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau taqi ini bisa dicari, menjadi seorang yang bertakwa ini bisa diusahakan. Tapi menjadi orang yang cerdas ini ya bisa sebenarnya diasah. Tapi itu adalah mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hendaknya nahwiyan, faham nahwu. Percuma jadi hafid ngomongnya salah semua, bahasa Arabnya kocar kacir, banyak lahannya. Lughawiyan, dan juga harus paham tentang ilmu bahasa. Zakiyan, bersih jiwanya. Jadi seorang hafid tapi jahat, ia akan menyelewengkan dan menggunakan ilmunya untuk merusak agama ini. Makanya harus zaki, bersih. Hayyan, ini yang saya iskal, apa maknanya hayy di sini? Sempat saya tanyakan kepada Ustadz Abu Saleh juga, kebingungan apa artinya hayyan ini. Karena artinya adalah dari, kalau dari haya, pemalu, kayaknya kurang. Tapi itu satu-satunya makna yang paling dekat, pemalu. Dan juga harus seorang pemalu, maksudnya tidak gegabah di dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan yang buruk. memiliki sifat malu yang bisa menghantarkan kepada kebaikan. Karena sifat malu yang baik adalah sifat malu yang bisa mencegah dari perbuatan buruk. Kalau terlalu pemalu sampai menghalangi dari perbuatan yang baik, menghalangi dari kebaikan, ini namanya terlalu ekstrim malunya. Dan ini tidak mendapatkan ilmu. La yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak bisa mendapatkan ilmu dua orang, yaitu yang terlalu pemalu sama orang yang sombong. Jadi rasa malu yang terpuji adalah yang bisa menggiring seseorang kepada perbuatan yang baik dan menjauhkannya dari perbuatan yang jelek. Itulah rasa malu yang terpuji. Kalau sebaliknya rasa malu menggiring kepada perbuatan jelek dan menjauhkan dari perbuatan baik, ini bukan sifat malu yang terpuji tapi tercela. Berikutnya, salafi yang harus seorang salafi. Percuma hafid, nahwi, lugawi, zaki, tapi dia membenci madhab salaf. Dia tidak sesuai dengan madhab salaf, tidak sesuai dengan tarikhahnya salaf, bahkan memusuhi salaf. Ini percuma, sia-sia. Maka disyaratkan juga yang sebagai seorang hafid hendaknya menjadi seorang yang salafi. Nah, kalau salafi ini bukan hanya hafid, semua orang hendaknya menjadi salafi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani." Jadi, hendaknya seorang menjadi seorang salafi. Adapun kalau dikatakan apakah masuk surga, yang masuk surga cuma salafi tok? Ini adalah pertanyaan bodoh. Ini adalah pertanyaan bodoh. Masuk surga seorang muslim yang paling buruk pun selama dia tidak kafir akan masuk surga. Ya, surga akan dihuni selain orang kafir, entah bejat, entah seperti apapun, selama dia masih memiliki iman di dalam hatinya sebiji sawi, maka akan masuk surga. Jadi kalau pertanyaan apakah yang masuk surga cuma salafi tok, nah ini pertanyaan bodoh. Salafiyan yakfihi an yaktuba biyadihi mi'atai mujallad. Wah, ini yang berat. Mampu untuk menulis dengan tangannya 200 jilid. Oh, 200 jilid. Sampean nulis sak buku setahunnya mungkin berat. Ini harus nulis 200 jilid. Inilah bagaimana beratnya dahulu para ulama dalam menuntut ilmu. Nah, kita ini sudah alhamdulillah sudah banyak nikmat. Menuntut ilmu sangat mudah. Para ulama dahulu tidak tanggung-tanggung bagaimana jerih payah dan kelelahan mereka di dalam menghasilkan ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan kita dalam al-jidd wal ijtihad dalam talabul ilm, kekurangan kita dalam belajar di atas banyaknya fasilitas dan terpenuhinya kebutuhan. Qala wa yahsulu minad dawawin al-mu'tabarah 500 mujallad. Dan dia sudah pernah menjelajahi dari kitab-kitab yang terkenal 500 jilid. Sak jilidnya aku mbok hatam mbok gak. Ini harus kita apakah hatam atau enggak, satu jilid ini masih tanda tanya. Ini harus sudah memiliki jam terbang menyelesaikan 500 jilid. Wa an la yaftura min talabil ilm ilal mamat, dan jangan sampai futur, jangan sampai putus dari talabul ilm sampai ia meninggal. Ini syaratnya jadi seorang hafid seperti itu, enggak boleh putus. Jadi bukan berarti talabul ilm itu berhenti karena sudah menjadi hafid kemudian berhenti untuk tahsilul ilm. Tidak. Bahkan talabul ilm ini tidak ada liburnya. Perhatikan anak-anak, yang namanya sekolah, yang namanya belajar, ini gak ada liburnya. Jangan dikira nanti kalau sudah besar, sudah jadi bapak-bapak, sudah jadi ustadz, kemudian libur belajar. Ini tidak. Bahkan belajar ini semenjak kecil sampai kapan? sampai mati. Jadi jangan berpikiran nanti kalau sudah besar gak enak gak belajar, tidak. Bahkan belajar ini masih tetap berlanjut sampai meninggal. Minal mahbarati ilal makbaroh. Jangan sampai putus dari thalabul ilm. Karena putus dari thalabul ilm ini sangat disayangkan. Apabila ada anak putus sekolah saja, di kalangan orang awam sangat disayangkan. Kamu kok sudah enggak sekolah. Padahal itu bisa jadi kebaikannya. Maka apa menurutmu apabila terputus dari thalabul ilm, apalagi terputus dari as-sunnah dan terputus dari hidayah, nas'alullah assalam wal afiyah, terputus dari thalabul ilmi saja menyedihkan, apalagi terputus dari sunnah, ini memilukan, apalagi terputus dari hidayah, maka ini takbir empat kali, nas'alullah assalam wal afiyah. Biniyatin kholisotin, dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas. Ini semenjak zaman dahulu niat yang ikhlas ini sudah ditekankan. Menjadi seorang hafid, menjadi seorang nahwi, menjadi seorang lugawi, menjelajahi beratus-ratus jilid, beribu-ribu kitab, semuanya niatnya jangan sampai mengejar gelar, jangan sampai mengejar titel, tapi semuanya adalah niat kholisoh untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari sandang pangan, bukan mencari kehidupan, tapi niatnya adalah untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha at-taufiq. Wa tawadu. Yang kedua juga harus tawadu, harus tetap merendah diri. Walaupun sebagai seorang ulama yang berkaliber tingkat internasional, tapi jangan lupa untuk tawadu, merendah diri karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas langit masih ada langit. Hendaknya tawadu, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak congkak, tidak berlaku sombong dan semena-mena terhadap kaum muslimin. Bahkan tetap tawadu lillahi azza wa jal, menjadilah pribadi yang seakan-akan kosong tapi penuh dengan isi. Dipandang orang hina, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang terhormat. Itu lebih baik daripada dipandang terhormat oleh manusia, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hina. Ini adalah nasihat dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Wa illa fala yuta'anna. Kalau tidak bisa seperti itu, maka jangan ditoleh, jangan digubris. Seorang hafid harus memenuhi kriteria-kriteria yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan ini ucapan seperti ini sumbut. Sumbut itu maksudnya sesuai dengan yang ngomong. Karena Al-Imam Az-Zahabi adalah Al-Hafid. Imam Az-Zahabi memiliki gelar Al-Hafid Az-Zahabi. Syahidnya adalah Imam Az-Zahabi memakai kalimat salafi. Wa qala aidan, berkata juga Imam Az-Zahabi, wa shahha an-Daruqutni annahu qala ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam. Berkata juga Imam Az-Zahabi beliau menukilkan dari Imam Ad-Daruqutni, telah sah dari Al-Imam Ad-Daruqutni bahwasanya beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam. Ilmu yang penuh dengan logika dan teori tanpa adanya fakta dan kejujuran. Tidak ada yang lebih aku benci daripada ilmu kalam. Ini ucapannya siapa? Al-Imam Ad-Daruqutni. Qultu ay Adz-Dzahabi, kata Imam Dzahabi mengomentari ucapannya Imam Ad-Daruqutni, lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalam. Imam Daruqutni sama sekali enggak pernah mencicipi ilmu kalam. Enggak pernah makan bangkunya ilmu kalam. Walal jidal juga enggak pernah makan bangkunya jidal. wala khadha fi dzalik, juga enggak pernah bergelut dalam dunia kalam, bal kana salafiyan, bahkan beliau Al-Imam Ad-Daruqutni adalah seorang salafi tulen. Ini syahidnya adalah kalimat salafi digunakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Wa qala aidan fas-silafiyyu mustafadun ma'as-salafi. Kata Imam Adz-Dzahabi juga, silafi ini juga maknanya diambil dari salafi, seperti Abu Al-Imam Abu Thahir As-Silafi. Sebagian ulama ada yang memang gelarnya As-Silafi, atau namanya As-Silafi, bukan Salafi tapi Silafi. Ini sama bifat hatain, yaitu Salafi. Wahuwa mankan ala madhabis Salaf. Siapa Salafi? Yaitu yang sesuai dengan madhabnya Salaf. Jadi Salafi itu di mana saja dan kapan saja adalah orang yang sesuai dengan madhab Salaf, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik dia itu dari Yaman, baik dia itu dari Madinah, baik dari Mesir, dari mana saja, tidak dari mana saja juga enggak apa-apa, asal dia adalah seorang yang mengikuti akidahnya salaf. Salafi enggak harus pro siapa dan pro siapa, tidak harus jebolan mana atau jebolan mana, tidak harus. Yang penting dia adalah sesuai dengan akidah salaf dari mana saja. Apabila ia sesuai dengan mazhab salaf, maka dialah salafi. Walaupun tidak ada seorang pun yang mengakui, dan dari mana saja dia, dari pondok mana saja, dari markis mana saja, dari kalangan diakui ahlu sunnah di mana saja, apabila kelakuannya tidak sesuai dengan akidahnya para salaf, maka dia bukan salafi. Ini rumusnya, ini yang harus kita tekankan. Siapa saja yang sesuai dengan akidah salaf, syahidnya adalah pemakaian kalimat salafi oleh Imam Adz-Dzahabi. Wa qala aidan wa kana ala akidatis salaf, wa qala aidan ka wa kana dayyinan khayyiran salafiyan mahiban, wa qala aidan wa kana mutawadian salafiyan hamidal ahkam. Intinya banyak dipakai oleh Al-Imam Adz-Dzahabi kalimat salaf. Baik, insyaallah berikutnya akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.